banyak. Nah, 11 dia. Banyak dia. Di bab yang ke-10, bab yang terakhir yang kita bahas pekan lalu dan bab nomor 9, kesimpulan dan pembahasan kita jemaah sekalian, yaitu kita dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk senantiasa bersama dengan kaum sini dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum sini secara berjamaah dan dianjurkan dilakukan secara berjamaah, kita sangat-sangat dianjurkan untuk bergabung dengan mereka-mereka itu. Lalu jika kita mendapat kondisi yang tidak menguntungkan keimanan kita, atau kita mendapati begitu banyak orang yang larut dalam kemaksiatannya, kita pada saat itu dianjurkan atau diperintahkan untuk menjauhi mereka-mereka. Dan kapan mereka melakukan kebaikan, kita bergabung lagi. Dan begitu. Nah, prinsip seorang muslim, dia mengetahui kapan dia harus berinteraksi dengan orang banyak, kapan dia harus bergaul dan kapan dia harus memisahkan dirinya. Itu kesimpulan dari bab 69 dan bab ke-70. Sekarang kita akan melangkah ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-71 dari kitab Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin. Bab yang ke-71 ini membahas satu masalah lagi, satu masalah yang baru, dan membahas satu akhlak yang mulia. Dan nanti bab 72 kebalikan dari akhlak yang mulia ini. Bab yang ke-71 ini diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan bab at-tawadhu, bab sifat tawadhu. Wa khafdil janah lil mu'minin, dan merendahkan sayap kita kepada orang-orang beriman. Merendahkan sayap kepada orang-orang beriman artinya merendahkan diri kita, tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang beriman. Tawadhu jemaah sekalian, judul ini tawadhu adalah salah satu sifat yang mulia, sifat yang dianjurkan untuk dimiliki oleh setiap muslim. Dan sifat ini telah ditunjukkan langsung oleh junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sayyidul mutawadhi'in. Dia adalah penggurunya, dia pemimpin para orang-orang yang tawadhu. Tawadhu itu dalam sekalian, dia berasal dari kata-kata wada'ah. Ya, wada'ah itu artinya meletakkan di bawah. Ya, meletakkan sesuatu di bawah. Meletakkan itu namanya wada'ah. Dari atas diletakkan ke bawah. Tawadhu'ah artinya dia menjadikan dirinya ke bawah. Dia berusaha menjadikan dirinya ke bawah. Artinya dia tidak menganggap dirinya hebat, tidak menganggap dirinya tinggi, walaupun dia sebenarnya seorang yang memiliki keutamaan. Jika kita telusuri makna bahasa ini, maka kita bisa memahami tawadhu' itu sebenarnya adalah sifat yang patut dimiliki oleh seseorang yang memiliki kelebihan dan keutamaan. Namun kelebihan dan keutamaan itu dia tidak jadikan sebagai jariah, dia tidak jadikan sebagai sarana untuk dia sombong di tengah hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan dia merasa sama saja dengan yang lainnya, bahkan mungkin dia merasa dia adalah orang yang paling hina di hadapan kaum muslimin, padahal mungkin di sisi Allah dia adalah hamba Allah yang paling beriman. Begitulah makna tawadhu. Jadi intinya dia adalah sesuatu atau satu sifat dari seorang yang memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, seorang yang tinggi kedudukannya dan dia bisa merendahkan dirinya. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah pemimpin seluruh manusia. Dan beliau adalah pemilik syafaat utama bagi syafaat agung di hari kiamat. Tidak ada yang mampu untuk berbicara di hadapan Allah di hari kiamat, meminta kepada Allah agar keputusan sisa bagi hamba-hamba Allah yang sudah kepanasan di tengah-tengah pada masa itu untuk segera diputuskan, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi yang lain takut untuk berhadapan dengan Allah pada hari itu, karena mereka mengatakan hari ini Allah marah dan tidak pernah Allah marah semarah hari ini. Maka tidak pula nabi-nabi dan rasul, bahkan ulul azmi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berani berhadapan dengan Allah pada hari itu. Nantilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang minta kepada Allah untuk segera memutuskan sikapnya. Dan beliaulah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sebelum beliau mengetuk pintu surga, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Nah, penentu masuk surganya hamba-hamba Allah yang lain, termasuk Nabi dan Rasul. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Namun jemaah sekalian, seiring dengan itu, beliau juga adalah Sayyidu al-Mutawwabin. Beliau adalah pemimpin orang-orang yang tawadhu. Karena itulah sebenarnya, ya, bagaimana mungkin kita ungkapkan dari perkataan sebagian ulama kita, bahwa banyak di antara kita sebenarnya ini tidak perlu dituntut untuk bersifat tawadhu. Yang perlu dituntut atau perlu diingatkan kepadanya adalah mengingat dan mengenali dirinya sendiri. Nah, istilahnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Nah, Umar bin Abdul Aziz khalifah yang mulia yang pernah dijuluki juga oleh sebagian ulama kita sebagai khalifatul rasyid, beliau pernah mengatakan rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang arafa qadra nafsi, yang mengetahui kadar dirinya, mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Itu sudah cukup mulia orang yang tahu diri. Sehingga ketika dia mengetahui dirinya adalah hamba Allah yang banyak berdosa, hamba Allah yang banyak maksiatnya, yang banyak kelalaiannya, maka dia malu untuk menyombongkan diri di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita sebenarnya bagian dari ini. Itu hanya perlu mengenali dirinya agar dia tidak sombong. Tidak perlu dituntut untuk tawadhu, karena memang tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita banggakan. Namun jemaah sekalian, mereka-mereka pada nabi dan rasul dan hamba-hamba Allah yang soleh, pada wali-wali Allah, para ulama-ulama kita yang mulia, mereka pula yang memiliki sifat-sifat tawadhu. Jika saja mereka dengan segala kelebihannya memiliki sifat tawadhu, maka mari kita bersyukur dengan mereka. Mari kita bersyukur menyerupai mereka, mengikuti mereka, walaupun sebenarnya kita bukan bagian dari mereka. Jemaah sekalian, tawadhu, ulama kita membagi dua tawadhu ini. Ada yang dinamakan dengan tawadhu mahmud, tawadhu yang terpuji. Dan ada yang disebut dengan tawadhu mazmum, tawadhu yang tercela. Tawadhu mahmud, sifat tawadhu yang terpuji adalah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri kita hina, merasa diri kita hamba Allah yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kewajiban, satu keharusan. Seorang hamba wajib untuk merasakan bagaimana posisinya sangat rendah, yang sakinah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang kita dan mengurus seluruh keperluan dan kebutuhan kita. Dan termasuk tawadhu yang mahmud ini adalah kita tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kita tidak merasa lebih hebat dari saudara kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dengan mereka. Ini sifat yang juga dituntut. Jadi tawadhu mahmud ini pada dua hal, kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Tawadhu yang tercela adalah tawadhu dalam urusan-urusan keduniaan. Artinya dia merasa rendah diri, minder, kecil, hina kepada orang-orang yang memiliki keutamaan-keutamaan diri duniawi. Apalagi jika mereka adalah orang-orang kafir, dia terendah diri di hadapan orang-orang kafir. Malu, minder, rasa kecil, tidak bisa mengangkat kepalanya di hadapan orang-orang kafir. Ini tawadhu dari sisi istilah, tapi ini tawadhu yang tidak digunakan. Karena Allah mengatakan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang yang lebih tinggi, lebih mulia jika kalian beriman. Keimanan kita menjadikan kita lebih mulia dari orang-orang kafir siapapun mereka, walaupun mereka memiliki seluruh dunia ini. Sekaya-kaya seorang kafir, dia adalah manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna syarra dawab 'inda Allahil ladzina kafaru wa hum la yu'minun. Sesungguhnya binatang-binatang melata yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir dan mereka tidak beriman. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu merasa rendah diri di hadapan mereka. Jika mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak, dia kehilangan satu nikmat yang paling besar yang kita miliki, yang patut untuk kita banggakan. Kita tidak memiliki dunia yang sebentar ini, tapi kita memiliki satu modal yang sangat utama yang dengannya kita insya Allah bisa memasuki surga Allah. Dan itu yang patut untuk kita banggakan. Seandainya kita tidak memiliki sesuatu apapun kecuali iman, maka sudah sangat cukup. Dan seandainya semua orang memiliki segala nikmat tanpa minat iman, maka tidak ada sesuatu yang jadi kita nantikan. Atau dia tawadhu rasa rendah diri di hadapan orang-orang beriman dalam hati orang-orang Islam, tapi bukan karena keimanan orang itu hanyalah karena ada urusan-urusan dunianya. Jadi intinya ya, tawadhu yang bersila adalah dia merasa rendah diri, rendah, kecil, tapi pertimbangan materi dunia. Jangan kalian, sebagaimana biasanya Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam membuka bab-bab beliau sebelum menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan judul bab, beliau mendahulukan ayat-ayat yang punya keterkaitan dengan bab-bab, dengan judul bab ini. Untuk bab ini Imam Nawawi menyebutkan 5 ayat dari Al-Qur'an. Dan ini yang insyaAllah akan kita bahas, ya mungkin malam ini kita belum membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Tapi kita baca saja dulu ayat-ayat yang merupakan mukadimah, pengantar yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini sebelum nanti kita akan belajar di hadis selanjutnya. Ayat yang pertama, jemaah sekalian, adalah ayat dalam surat Asy-Syu'ara di ayat ke-215. Surat yang ke-26 di ayat ke-215. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, waqt janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Waqt, rendahkanlah janahaka, sayapmu, ya artinya diri kita tidak menyombongkan diri, liman tabi'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dan kalangan orang-orang beriman. Ayat ini jemaah sekalian pernah disebutkan juga oleh Imam Nawawi ketika membahas bab tentang sifat lembut kepada anak yatim dan kepada anak-anak perempuan dan kaum duafa masakin. Jadi ayat ini pernah beliau juga jadikan dalil ketika menjelaskan dianjurkannya kita bersifat lembut kepada anak yatim, lalu kepada anak kecil perempuan dan kepada duafa, kaum duafa. Dan kembali beliau sebutkan ayat ini karena punya kaitan yang sangat erat dengan judul bab ini. Di mana dalam ayat ini Allah menyuruh nabinya untuk bersifat tawadhu, tidak menyendiri di hadapan para pengikutnya. Nah ini bagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa dia dari seorang yang tinggi kepada yang lebih rendah darinya, itulah tawadhu. Jadi Nabi Muhammad SAW yang memiliki posisi yang tertinggi di hadapan para sahabatnya diperintahkan oleh Allah untuk bersifat tawadhu, dan beliau telah melaksanakan dengan baik anjuran dan perintah. Semua mengakuinya, semua mengakuinya, baik dari kalangan musuh apalagi kawan-kawan pengikut setia beliau, mengakui bagaimana sumpah tawadhu yang diberikan oleh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal mukminin, dari kalangan orang-orang yang beriman, dan ini juga satu qaid yang jelas bahwa tawadhu yang diinginkan adalah kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang kafir. Dan ini sekaligus menjelaskan bagaimana seharusnya seorang pemimpin. Di antara sifat pemimpin patut untuk menjadi sifat. Ya, setiap pemimpin yang satu sifat yang merupakan sifat yang harus melekat pada seorang pemimpin yang menjadikan dia dicintai oleh pengikutnya adalah sifat tawadhu. Dan sangat banyak bukti-bukti yang seperti itu. Dan nanti akan kita baca hadis-hadisnya. Dan Nabi Muhammad SAW sangat sering menggonceng sahabat-sahabatnya. Nabi SAW ya, jika bertemu dengan anak kecil, beliau yang seharusnya dihormati duluan, beliau yang justru mengucapkan salam kepada anak kecil. Sekarang anak-anak perempuan, budak-budak perempuan mengutarakan hajat kebutuhannya kepada Rasulullah SAW, bahkan meminta waktu bersama dengan Rasulullah hingga dibawa keliling Medina dengan mengutarakan semua undang-undangnya. Nabi Muhammad SAW membiarkannya. Ini satu sifat yang tentu saja sangat sulitnya kita dapatkan saat sekarang pada orang-orang yang dikatakan sebagai pemimpin atau calon pemimpin. Dan insyaAllah akan kita bahas nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana tawadhu'nya dari kita Muhammad SAW. Kemudian ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Surat Al-Ma'idah di ayat ke-54. Surat Al-Ma'idah di ayat ke-54 ini, jemaah sekalian, pernah juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Nah, jadi surat ini, ayat ini juga telah disebutkan sebelumnya oleh Imam Nawawi dalam bab tentang tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya. Karena ayat ini menjelaskan dia bukti tanda cinta Allah kepada hambanya, sekaligus cinta hamba kepada Allah. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Ma'idah di ayat ke-54, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mayyattabi' minkum an dini, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka Allah kelak akan mendatangkan satu kaum ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, kaum yang mungkin yang Allah cintai mereka, Allah mencintai kaum tersebut, wa yuhibbunahu, dan mereka kaum itu juga mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka bersifat rendah diri atau merendahkan dirinya, tawadhu, menghinakan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. A'udzin 'alal kafirin, dan bersikap tegas, keras, mulia di hadapan orang-orang kafir. Sebenarnya ayat ini masih ada lanjutannya ya, tentang sifat hamba-hamba Allah ini, yaitu yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ya, masih ada dua sifat, yaitu mereka orang-orang yang berjihad fi sabilillah dan tidak pernah khawatir dengan celaan orang-orang yang kerjanya suka mencela. Ayat ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita ya, Imam Nawawi sebutkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa sifat tawadhu bukan cuma diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Kalau tadi ayat itu lebih khusus kepada Nabi kita SAW, walaupun pada dasarnya perintah kepada Nabi adalah juga perintah kepada umatnya, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus bagi beliau. Tapi ayat di Al-Ma'idah ayat 54 kemarin lebih tegas panggilan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, Ada kaidah yang sering kita dengarkan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jika kalian mendengarkan perkataan wa ayyuhallazina amanu nida'atul rahman yang jumlahnya menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi 90 kali dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, setiap kalian mendengarkan panggilan ini, maka pasang telinga baik-baik, perhatikan ayat tersebut. Karena ada dua kemungkinan. Setelah panggilan itu ada perintah yang kita harus melaksanakannya, atau ada larangan yang harus kita jauhi. Kalau kita mendengarkan kaidah tersebut dan kita melihat ayat ini, tidak ada perintah dalam ayat ini dan tidak ada larangan secara langsung. Ya, karena setelah panggilan dia ulangnya amanu, justru yang adalah kabar berita. Siapa yang muttab di antara kalian, maka akan Allah datangkan kaum yang mengganti kalian. Tapi ini sebagaimana istilah ulama kita, al-khabar yufidu al-amr. Yang dia adalah pengabaran yang di dalamnya menunjukkan perintah. Artinya dia berupa kabar, tapi sekaligus di dalamnya ada perintah dari Allah untuk kita menjadi mereka-mereka itu, bersifat dengan mereka-mereka agar kita bisa menjadi generasi pengganti dan bukan menjadi generasi yang diganti. Mereka-mereka itu jemaat sekalian adalah kata Allah Taala yang saya berusaha dari agama kalian. Ketika ayat ini turun belum ada yang berusaha. Apa mungkin satu dua? Tapi jemaat sekalian, muntab itu baru muncul secara besar-besaran diawali pada saat wafatnya Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW dan sudah tampil sebagai pahlawanan Abu Bakar Siddiq. Karenanya ulama kita mengatakan ayat ini merupakan ayat pujian kepada Abu Bakar SAW, pengabaran terhadap sesuatu yang akan terjadi, belum terjadi tapi sudah Allah SWT memberikan isyarat bahwa akan terjadi hal yang seperti itu dan akan dialah orang-orang yang berhasil menumpas orang yang berhutang. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk tokoh utama yang disebutkan dalam ayat ini. Siapa yang muntah dari agama kalian, maka Allah akan mendatangkan kaum pengganti. Agama Islam kalian tidak akan pernah hilang sama sekali. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati dhuhrin 'alal haqq. La yadhurruhum man khalafahum wa la man sadarahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan berusaha. Walaupun ini di sebagian daerah, sebagian waktu lemah upah-upah, tapi yakinlah tidak pernah hilang sama sekali orang yang istiqomah dalam memperjuangkan agama Allah di bumi Allah Subhanahu wa Taala. Mungkin di sebagian negeri sudah hilang, tapi tidak untuk seluruhnya. Allah menjamin juga dalam ini. Siapa yang muttaq, maka Allah akan menggantikan dengan generasi yang bisa menjalankan amanah dengan baik. Ya, perlu kita lihat bahwa agama adalah amanah dari Allah. Inna arafna al-amanata al-samawati wal-ardh wal-jibala fa-abayna an yahmilnaha. Ya, amanah ini telah dibebankan oleh Allah kepada hamba Allah dari kalangan manusia. Namun siapa saja yang tidak mau mengikuti amanah dengan baik, maka Allah akan menggantikan dengan generasi yang bisa mengikuti amanah dengan baik. Allah akan menggantikan mereka. Ya, dan mereka pengganti itu sebagaimana dalam ayat yang lain, wala yakunu amsalakum. Ya, mereka yang generasi pengganti tidak akan sama dengan generasi yang rusak yang diganti. Mereka akan menjadi lebih baik dari yang diganti itu. Apa sifat mereka? Di sini disebutkan empat oleh Imam Nawawi dan tadi sudah disebutkan dua yang lain. Pertama adalah mereka orang yang dicintai oleh Allah. Inilah keutamaannya. Karena Allah sendiri yang menyaksikan bahwa Allah mencintai mereka. Karena persoalan yang banyak kita alami sekarang, kita yang mengaku cinta kepada Allah, tapi apakah kita diakui atau tidak, maka ini yang masalah. Laisa syahnu an tuhibba, innama syahnu an tuhabba. Ya, begitu kata ulama kita. Tidak penting kamu mengatakan cinta, yang penting adalah kamu dicintai oleh Allah. Untuk mengaku cinta, semua kita bisa mengaku cinta kepada Allah. Masalahnya yang perlu kita tanyakan, apakah kita dicintai oleh Allah juga atau tidak. Tapi kau ini jemaah sekalian, kata Allah, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wajibunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul mencintai Allah. Nah, adillatin alal mu'minin, mereka bersifat lembut, ya zillah, itu pada dasarnya hina. Seakan-akan mereka menghinakan dirinya, merasa tidak ada kelebihannya sama sekali jika berada di hadapan orang-orang beriman. Dalam tafsirannya dikatakan, ibaratnya dia adalah, bagaimana dia sayang kepada orang beriman, ibarat ibu kepada anaknya. Jadi dia sangat sayang dan tidak membanggakan diri dari pengalaman Tuhan. Bahkan katakan dirinya tidak lebih baik daripada saudara-saudaranya. Inilah pertawabu. Ya, karena inilah Imam Nawawi sebutkan di bab ini. Sebaliknya jemaah sekalian, terhadap orang kafir, a'izzatin alal kafirin, dalam tafsiran yang disebut kasadat amana fahimtatihi, ibaratnya mereka di hadapan orang kafir seperti, ya tidak ya, seperti binatang buas di hadapan mangsa-mangsanya. Jadi siap menerka, ya. Mereka adalah yang kuat, ya, takut-takut, ya, rancang kepada mereka. Karena macam-macam sedikit diterkam. Ya, begitulah semua beriman di hadapan orang-orang kafir. Asyidah adalah kumpah. Karena mereka telah mendolimi Allah SWT. Paru dia melakukan seperti itu. Bukan itu tunduk-tunduk yang bermohon, memedak dan seterusnya kepada orang-orang kafir. Dia lebih sedikit dibawa segera kepada orang-orang kafir. Dan inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibn Al-Azim mengistilahkan mereka dengan usulul qorobah, ya, singa-singa hutan. Ya, Imam Ibn Al-Azim punya buku yang menyebutkan nama-nama sahabat, kumpulan nama-nama sahabat dan sirah mereka. Apa yang dia namakan, apa yang dia judulkan bukunya, dia judulkan dengan usulul qorobah, singa-singa hutan. Siapa yang dimaksudkan? Sahabat-sahabat Rasulullah. Kami kalau orang yang kuat, jadi ada apa musuh? Tapi kita mereka, kalau tidak ada membanggakan diri, senantiasa merasa dirinya, ya banyak butuhkan saudaranya dan saudaranya banyak membantu dirinya. Ini termasuk kalian sifat, ya, tawadhu yang diinginkan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya surat Al-Hujurat ayat ke-13. ثم الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Wahai kalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari laki dan wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bercadilah bersuku-suku. Lita'arafu, untuk kalian saling kenal mengenal di antara kalian. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini juga dijadikan pendahuluan oleh Imam Nawawi dalam bab ini untuk menjelaskan kenapa kita mesti tawadhu. Dan dalam masalah apa kita mesti mengukur nilai kita dan nilai saudara-saudara kita. Kata Allah dalam ayat ini, ya surat Al-Hujuratnya ayat 13 termasuk ayat yang terkenal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian dari laki dan wanita. Ada laki dan ada wanita. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semuanya itu bukan untuk saling bangga-banggaan. Bukan untuk paling kata lebih hebat dan yang lain. Laki dan wanita semuanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa yang begitu banyak semua sama di sisi Allah. Dan suku-suku pun begitu. Tidak perlu ada saling bangga dan membanggakan. Walaupun mungkin dalam pembagian tugas kadang berbeda-beda. Contoh laki dan wanita, laki diperintahkan untuk menjadi pemimpin di rumah tangga, pemimpin bagi komunitas, pemimpin bangsa. Karena tidak mungkin wanita mempunyai kehidupan tangga, apalagi memiliki negeri. Tidak boleh sama sekali. Dan tidak akan beruntung kapan satu negeri dipimpin oleh wanita. Dan sudah pernah dialami oleh negeri kita, Wabarakatuh. Dan semoga tidak akan terjadi lagi. Jemaah sekalian, ini hanyalah sebagai tugas. Karena tugas yang diemban oleh ibu, seorang wanita di rumah juga sangat banyak. Yang seandainya bapak mau melakukannya, tidak mampu. Makanya cuma sebagai tugas saja, bukan berarti lahir di awal. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat begitu besar pahala dunia di sisi Allah, dia meminta kepada Rasulullah, apakah tidak diberikan kesempatan kajian di sisi Allah? Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa jihadul nisa' al-hajj wal umrah. Jihadnya wanita yang sudah sangat berat bagi seorang wanita yang haji dan umrah. Maka seorang wanita sudah cukup kuat ketika haji dan umrah, itu sudah bukan jihad bagi dia. Tidak usah untuk yang macam-macam. Karena itulah sebagian tugas dari Allah. Sebagaimana dengan sekalian, sekarang satu negeri, satu suku dimuliakan oleh Allah dari satu sisi, tapi bukan berarti dia lebih mulia dalam urusan akhirat. Seperti dalam urusan khilafah, Allah menetapkan lewat lisan Rasulullah SAW bahwa kekhilafahan itu cuma boleh dipegang oleh Quraisy. Ya, Quraisy tidak yang berhak menjadi khalifah. Ya, al-khilafah ini Quraisy. Ya, dan beliau dan mereka adalah pemimpin untuk urusan khilafah. Tapi bukan berarti semua orang Quraisy jadi afdal daripada yang sebagai pembagian tugas saja. Mereka lah yang diberi tugas, diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Dan sekarang yang dipimpin lebih afdal di sisi Allah dari sisi ketakwaannya ketimbang pemimpinnya. Tapi tidak boleh dia mengambil hak yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Arab memiliki banyak keutamaan, tapi keutamaan-keutamaan yang seperti itu tidaklah bersifat mutlak bahwa dia lebih afdal kedudukannya di akhirat kelak. Semua perbedaan-perbedaan itu Allah ciptakan dengan penuh hikmah, dan di antara hikmahnya adalah untuk kita saling kenal mengenal dan untuk kita saling memahami maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekalian, kalau kita melihat mereka-mereka, ya, apalagi kalau dikumpulkan di tanah yang satu, ya, ukur para palu namanya, atau di pemandangan-pemandangan haji, kita akan melihat pemandangan yang begitu, ya, bukan hati kita, yang begitu melebutkan hati-hati kita. Orang-orang dengan penasi dengan pakaian yang satu, dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan bahasa, suku, bangsa dan semuanya. Tapi semuanya itu belum dihadapan Allah. Jadi inilah ya, di antara hikmah diciptakannya mereka berbeda-beda. Tapi kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa jemaah sekalian ayat ini dijadikan sebagai ayat untuk menjelaskan pentingnya tawakal? Allah mau menjelaskan bahwa kita tidak boleh membanggakan diri dalam urusan-urusan duniawi. Karena yang biasanya membuat kita tidak tawakal, karena kita merasa lebih hebat dari urusan duniawi. Ada pun urusan akhirat, ini juga sudah bisa kita jadikan sebagai alasan untuk lebih merasa hebat dari saudara kita. Dan Allah mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Masalahnya adalah ukuran ketakwaan itu cuma Allah yang tahu. Ya, makanya ayat selanjutnya, ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merasa diri kalian paling suci, sok suci, paling hebat, paling kokoleh, paling beriman. Dan Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada yang pun dia bisa mengklaim dunia paling bertakwa. Akhirnya tidak ada apa-apa untuk tawadhu. Dalam sesungguhnya tidak boleh kita sambung. Tidak ada apa-apa untuk tidak tawadhu. Dalam sesungguhnya tidak boleh kita membanggakan ini. Dalam urusan akhirat sebenarnya ialah kalau ukur dunia tidak ada sekolah, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa di antara kita yang berhak mengatakan dia lebih bertakwa. Karena Allah melarang hal itu. Dan Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa di antara kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dia mencarakan mereka di bidadari. Maka persoalan takwa ini persoalan yang semua Allah tahu. Dan tidak boleh kita merasa dirinya akan bertakwa. tidak pandang kita untuk berusaha menjadi orang yang paling bertakwa di Allah. Tapi tidak boleh kita merasa puas diri dan mengaku mengklaim bahwa dia paling bertakwa di Allah. Dan untuk menjaga yang seperti ini jamaah sekalian, sampai dalam urusan kenalan pun Nabi Muhammad SAW kadang jika ada anak yang ada unsur tabiatun nafs merasa diri paling baik, paling suci, Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menjaganya. Terseorang di antara sahabiah bernama Darrah dari kata-kata dirinya Darrah yang baik, Darrah yang suci berdiri. Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk menjaga dan merasa ini ada unsur tabiat yang merasa paling baik, maka juga dengan zinat. Dan itu adalah kesempatan yang memberikan nama, jangan memberikan nama di mana nama itu ada unsur ketakwaan orang yang mengaku paling baik, paling bersih. Kecuali dari ini yang mengatakan tidak apa-apa, itu si soleh. Kalau itu sebenarnya, kalau dia orang yang soleh. Kayaknya ada perasaan berkelima, katakan ini orang yang soleh, tapi itu boleh. Buktinya nanti ada yang namanya Nabi Soleh dan Nabi Muhammad SAW tidak benar yang kenal. Jadi pada dasarnya tidak boleh kecuali dari yang mengatakan bahwa itu tidak mengapa. Maka di antara seperti ini mungkin juga seperti orang yang mengatakan dirinya namanya Khairul Ibad, misalnya yang menamakan anaknya Khairul Ibad, hamba Allah yang paling baik, itu mungkin ada yang seperti atau Khairul Anam, ini juga tidak boleh. Ya, karena anak artinya manusia, makhluk, tidak boleh merasa paling bagus. Atau ya walaupun ini menjadi istilah dan sebagian, walaupun sebenarnya itu sebagian ulama tidak menunjukkan, ya walaupun ada di lain sebagian ulama kita dengan Zainul Abidin, ya, Syamsuddin, atau yang namanya seperti ini, yang bukan, ya ini kan ada unsur tersia yang sebagian ulama tidak menunjukkan. Ini demi menjaga lisan kita, ya, agar tidak makan di luar dari saudara kita. Bagaimana pemikiran jemaah sekalian? Biasanya karena sebenarnya kita janjikan kita bahas dari dua ayatnya dan nanti kalau teman-teman berikutnya kita bahas hadisnya. Yang paling terakhir kita bacakan saja firman Allah di surah Al-A'raf ayat 48 dan 49. Allah mengatakan wa ma ada ashabul a'raf, orang-orang yang berada di a'raf memanggil rijalan laki-laki ya'rifunahum bisimahum, yang mereka kenali dengan tanda-tanda mereka. Qalu ma ajna'ankum jam'ukum, mereka mengatakan, ashabul a'raf mengatakan kepada mereka, laki-laki yang mereka kenali yang ternyata menjadi penduduk neraka, ma ajna'ankum jam'ukum, tidak bermanfaat jumlah kalian yang besar. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kalian waktu dunia membanggakannya, menyombongkannya. Aha'ullahu alladziina aqsamtum la yanhuduhumullahu bi rahmah, apakah mereka-mereka itu yang dulu kalian bersumpah atas nama Allah bahwa bersumpah bahwa mereka-mereka orang ini itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Bahkan Allah mengatakan kepada mereka-mereka yang dulu direndahkan, dianggap hina, duafa dan masakin, Allah justru mengatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, la khaufun 'alaikum, tidak ada rasa khawatir pada diri kalian, wala antum tahzanun, dan hari ini kalian tidak akan berduka cita selama-lamanya. Ayat ini jemaah sekalian secara singkat menerangkan bahwa ashabul a'raf, dan ashabul a'raf ini adalah a'raf ini tempat antara surga dan neraka, dia merupakan hijab antara surga dan neraka. Dan ada orang yang menjadi ashabul a'raf, yaitu mereka-mereka yang taksal bihasanatuhum ma'asyiatihim, yang sama ya kan, paman taksudat ma'asyiatihum wabuwa bin isyati rawdiyah, kalau yang diberi dalam kebaikannya surga, yang lebih rendah atau lebih ringan maka neraka. Ada yang sama kebaikan dan keburukan, inilah yang sementara berada dalam al-a'raf antara surga dan neraka, dan nantinya akan masuk surga juga ya. Akhirnya ini jadi tidak berada di antara terus, jadi jangan menyatakan ada yang terus berada di antara surga dan neraka. Tidak. Mereka yang menjadi jemaah sekalian akan melihat mana untuk surga, mana penduduk neraka, dan setelah orang akan saling mengenali. Ya makanya nanti ada yang bersyukur, ternyata untung saya tidak berteman dengan mereka. Ini misalnya di komin, ya, ada yang mengatakan bukit nak, ini teman yang mengajak untuk syirik kepada Allah. Cuma saya di mana dia? Jadi ternyata di dalam kisah wa'il jahim, di neraka jahat yang paling buruk. jadi alhamdulillah tidak hidup dengan panggilannya. Jadi orang masih akan kata tenang. Mana situ itu sudah mana orang dengan situ akhirnya dia belum sudah. Mana coba ulur mereka malah ternyata dia dia dia dia orang mereka dia belum sudah. Makanya mungkin kita akan kata tenang. Kemudian yang kita kenal dengan dunia di masjid yang lain dan juga di azab ini juga lah. Bukan cuma di tempat saya, bahkan kita akan bertemu dengan orang-orang yang mulia. Imam Nawawi malam ini dan hari ini kita pelajari bukunya hadisnya. Semoga kita ditemukan dari perkenalan akhirnya dengan beliau Imam Nawawi Rahimahullah. Mereka melihat jemaah sekalian aku berharap ketika mengenali melihat ternyata orang yang di dunia sombong justru masuk neraka dan orang yang direndahkan di dunia dan dikatakan tidak ada yang mendapatkan keutamaan rahmat dari Allah ternyata justru menjadi penduduk surga. Maka dikatakan ma'adna antum jangkukum wa ma'adhuntum tertakum. Tidak bermanfaat ternyata juga kalian yang besar dan kalian membangunkan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, anak buah yang banyak yang tidak ada manfaatnya dua kalian di akhirat ini. Dulu kalian sombong dengan begitu banyak bawahan, pengikut dan begitu banyak harta harta kalian yang menjadi sebab kalian sombong ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kita menyenangkan dengan semuanya. Jadi seorang yang selama ini dia dinyakan di dunia dan dia orang yang tidak mendapatkan rahmat dan putar dari Allah hanya kena tidak dunia ya. Karena mereka mencari orang sombong itu ketika mereka orang miskin sama dengan orang yang kasihan tidak ada rahmat, tidak mendapatkan rahmat dan putar dari Allah. Ketika dia lihat seorang putar utama dari sini mati di dunia ternyata justru mereka yang dianggap hina itu akan mendapatkan putar-putar di sisi Allah SWT. Apakah tidak الذين أقاموا لنا لا ينالهم الله برحمة إذا لم يكن لدينا في أن درست الرحمة جسد الله مالك الكبرى ملكا مانتك لا تكد لهم السجة yang tidak ada lagi rasa khawatir dan bercita bagi kalian. Maka jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa tidak perlu kita membanggakan diri dari sisi materi dunia. Jadi karena nikmat duniawi itu sebagai jalan bagi kita untuk kita menjadi akhirat, bukan jalan untuk kita menyombongkan diri. Jika Allah memberikan kepada kita banyak harta, maka manfaatkan itu semuanya untuk kita mulia di akhirat. Kita bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan belajar dan jalan sama Allah bukan untuk menyembuhkan diri. Dan jangan sampai suatu waktu kita hinakan seorang yang kelihatannya rendah di sisi ekonominya boleh jadi dia adalah orang yang tak mulia di sisi Allah. Dan nanti akan kita baca tadi tadinya begitu banyak orang yang tidak pernah dipandang, dipandang enteng, dihinakan, direndahkan. Ternyata dia adalah orang yang sangat dikenal di sisi Allah dan sangat dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini yang kita bahas hukum taala alam ada dalam buku Al-Yakum Subhanahu wa taala sudah ada dan tersebut wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah wa bihamdihi.